Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada episode ke-85. Dan ini adalah bagian-bagian terakhir dari bab taharah. Nanti insya Allah kita akan masuk bab sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan juga apa yang kita telah baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak lupa juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita sampai wa yahrum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء. Dan diharamkan bagi orang haid dan juga nifas ثمانية أشياء, 8 perkara. As-salatu wasawmu, yang pertama as-salat, salat, wasawmu, yang kedua puasa. Jadi kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang haid dan nifas. Sebelumnya kita membahas tentang apa itu nifas, apa itu haid, kemudian berapa waktu lamanya, paling sebentar berapa hari, paling lama berapa hari. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan nifas. Orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas diharamkan 8 perkara. Yang pertama salat dan puasa. Yahrumu qala Imam Taqiyuddin Al-Isni mengatakan yahrumu 'alal haidhi as-salatu, ai diharamkan bagi orang haid yaitu salat. Wa kadza, wa kadza sujudut tilawati yuhram, bukan yahrum. Yuhramu 'alal haidhi as-salatu wa kadza sujudut tilawati wa syukri. Diharamkan bagi orang haid as-shalah, yaitu salat. Salat sebagaimana umumnya. Wa kadza, begitu juga diharamkan bagi orang haid sujudut tilawah wa syukri, dan juga sujud syukur. Karena dalam pandangan Asy-Syafi'iyah, sujud syukur dan juga sujud tilawah adalah salat. Jadi bagi mazhab Asy-Syafi'i, sujud syukur dan sujud tilawah itu sholat. Maka orang yang ingin melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah, dia harus memenuhi syarat sah sholat. Dia harus menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat. Itu sujud tilawah syaratnya itu. Artinya ketika ada orang yang baca Al-Quran kemudian sampai pada ayat sajadah, ayat di mana kita disunnahkan sujud tilawah, kalau kita tidak memenuhi syarat sah sholat, ya nggak boleh sujud. Tapi kalau kita memenuhi syarat sah sholat, ya disunahkan sujud. Begitu juga sujud syukur. Jadi sujud syukur itu bukannya habis cetak gol kemudian sujud ngadep mana aja, nggak boleh. Gitu. Itu bukan sujud syukur dalam mazhab Syafi'i. Sujud itu ibadah. Dan dia bagian daripada sholat. Karenanya syaratnya harus terpenuhi syarat sah sholat. Menutup aurat, menghadap ke kiblat, dan dia dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Jadi enggak sujud kemana-mana, itu enggak sujud ke gawang juga, enggak sujud ke penonton juga. Liqaulihi, apa dasar kemudian kita katakan orang yang haid diharamkan sholat dan puasa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Iza akbaratil haidatu fada'is sarah, Iza akbalti. Ini ketika ini Sayyidina Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, "Idza aqbalti, kalau kamu salat, kalau kamu salat, idza aqbaltil haidhah, Ah, betul. Idza akbalatil haidatu, kalau datang itu haid, fada'is shalah. Kalau datang itu haid, artinya kalau datang waktu di mana darah kamu keluar, fa'id fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat. Al hadis wal ijma'u mun'akidun 'ala tahrim, dan ijma', kesepakatan ulama, mun'akidun itu ada. Artinya terjadi kesepakatan di antara ulama, 'ala tahrim, tentang keharaman sholat bagi orang-orang yang haid. Jadi orang haid justru sholat itu menjadi haram. Karena dalam kaidah fikih itu disebutkan, disebut salah satu yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiat Al-Idhah. Al-Idhah itu kitabnya Imam Nawawi. Imam Al-Bajuri punya kitab Hasyiahnya. Hasyiat itu seperti sarah. Dia pula mengatakan at-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Mengerjakan ibadah yang kita tahu itu rusak gitu. Karena kita tidak memenuhi syarat sahnya salat, darahnya keluar, tidak menghadap kiblat, tidak suci dari hadas, gitu. Kemudian kita paksa kerjakan itu haram. Itu hukumnya haram. Wala taqdiha aidan, dan juga tidak ada. Itu juga kesepakatan ulama, ijma' bahwa perempuan haid yang meninggalkan sholat itu, sholat yang ditinggalkan gara-gara haid itu la taqdiha. Itu tidak diqadha. Lima ru'an Aisyata, sebagaimana diriwayatkan. Lima ru'an Aisyata, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, kunna nahidhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita haid, kita pernah mengalami haid inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup. Summa nathur, kemudian kita suci. Setelah suci, fanu'maru biqada'i shaumi, kita diperintah untuk mengqada puasa yang ketinggalan gara-gara haid. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan tidak diperintah untuk mengqada salat. Kama yahrumu, itu berarti puasa juga enggak boleh dikerjain kalau lagi haid. Nah, buktinya ada perintah qada. Qada itu untuk perintah untuk ibadah yang enggak dikerjain di waktunya. Artinya puasa juga termasuk sesuatu yang dilarang oleh syariat bagi orang yang sedang haid. Bedanya puasa dengan sholat, kalau sholat enggak perlu diqada, tapi puasa harus diqada. Wa kama yahrumu 'alal haidhi shalatu yahrumu 'alaihi shaumu, sebagaimana diharamkan bagi orang haid, sebagaimana yahrumu diharamkan 'alal haidhi, bagi orang haid as-shalatu shalat, yahrumu 'alaiha shaumu, diharamkan juga atas dia, diharamkan juga baginya as-shaumu, yaitu berpuasa. Limafhumi hadzal hadis, sebagaimana mafhumnya hadzal hadis, yaitu tadi nu'maru biqada'i siyam, kita diperintah untuk mengqada puasa. Kok diperintah untuk mengqada puasa? Kalau qada itu kan untuk ibadah yang tidak dikerjakan pada waktunya, kemudian kita kerjain di luar waktunya sebagai pengganti. Oh, berarti puasa itu memang dilarang ketika sedang haid. Buktinya kita diperintah, perempuan-perempuan diperintah oleh Nabi untuk mengqada. Limafhumi hadzal hadis, karena sebab ada mafhum dalalat, istilahnya kalau dalam bahasa, dalalatul khitab, dalalatul khitabnya dalam hadis ini, wal ijma'u mun'akidun, dan ijma' kesepakatan juga, kesepakatan ulama, mun'akidun terjadi, ala tahrimi shaumi, untuk keharaman puasa. Jadi ijma' semua sepakat, haram berpuasa bagi orang yang haid. Walakin taqdil haidu shauma, akan tetapi taqdi al haidu mengqada itu, siapa orang haid as-shauma, yaitu puasanya yang ditinggal. Di hadis Aisyah, karena sebab sahih hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kemudian Imam Taqiyuddin al-Husni meneruskan perkataannya Sayyidina, perkataan Syekh Abi Syuja, wa qira'atil Qur'ani, dan juga yang diharamkan bagi haid, yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga wa qira'atil Qur'an. Haram bagi orang haid itu qira'atul Qur'an, yaitu apa namanya baca Al-Qur'an. Haram bagi orang haid baca Al-Qur'an. Wa massul mushafi, dan juga memegang mushaf, wa hamluhu, sekaligus haram membawanya. Megang aja enggak boleh, apalagi bawa kan gitu. Wa hatajja lil qira'ah. Dijadikan dalil. Apa yang dijadikan dalil lil qira'ati, tentang haramnya baca Al-Qur'an bagi orang haid? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidaklah boleh seorang yang junub, walal haidu, dan juga orang haid, yaitu yaqra syai'an, membaca sesuatu. Syai'an itu dikit, syai'un yasir. Jadi kalau disebut syai'an itu, itu sesuatu yang dikit banget. Jadi tidak boleh bagi orang haid dan orang nifas, orang haid dan juga orang junub, untuk membaca sesuatu dari Al-Quran. Jadi dikit aja, jangankan satu ayat, satu huruf dari ayat Al-Quran enggak boleh. Wahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidhi, dan juga Imam At-Tirmidhi, lakinnahu da'if, akan tetapi hadis ini da'if. Qalahu, ini yang benar nih, ini teman-teman yang dirahmati Allah, kalau punya kitabnya, ini bukan qala, tapi qalahu fi syarhil muhadzab, titik. Nah, gitu. Jadi ini masih kelanjutannya. Qalahu, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab. Jadi qalahu bukan qala. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, hadis ini memang dhaif gitu. Akan tetapi kemudian kata Imam Asy-Syirwini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, hadis ini memang dhaif, walakinnahu lahu tawabi', ay lahu mutabi'at. Akan tetapi hadis ini punya banyak syahid dari riwayat-riwayat lain, tajburu dha'fahu, yang menutupi kedhaifannya. Betul ini dhaif. Tapi kemudian banyak hadis-hadis lain yang maknanya serupa, yang membuat hadis ini menjadi menjadi hilang kedaifannya, naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Jadi kan levelnya sahih, kemudian hasan, daif. Nah, kalau dia daif, kemudian banyak syahidnya, naik levelnya menjadi hasan. Hasan kalau banyak levelnya menjadi sahih begitu. Qalahu fi syarhil muhadzab, dikatakan oleh Imam Nawawi fi syarhi al-muhadzab. Wahtujja limashil mushafi, kemudian dalil haramnya memegang mushaf bagi orang haid dan nifas, qawluhu biqawlihi ta'ala, dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidaklah boleh menyentuh apa itu mushaf illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Ini dalilnya eksplisit sekali. Walaupun sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa al-mutahharun ini artinya al-malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat Allah yang kemudian menyampaikan, salah satunya Jibril yang kemudian menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min baitil izzah, dari Baitul Izzah. Al-Quran turun seluruhnya kepada Nabi Muhammad, yang turun seluruhnya ke Baitul Izzah, langit dunia ke Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. La yamassuhu illal mutahharun. Kemudian dikiaskan, ya, Al-Quran yang dibawa oleh Jibril itu dikiaskan dengan apa yang ada pada kita sekarang. Maka kita tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sebab perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi dalil keharaman menyentuh mushaf, la yamassul qur'ana illa tahir, tidaklah boleh seseorang menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali dia dalam keadaan suci. Rawahu Dharqutni. Ad-Dharqutni gitu ya bacanya. Ad-Dharqutni. Rawahu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dharqutni, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa idza haruma massuhu, kalau megangnya juga diharamkan, kalau memegang Al-Qur'an itu diharamkan, fahamluhu, maka membawa Al-Qur'an, membawa mushaf aula, itu lebih utama, lebih layak. Megang aja enggak boleh, apalagi bawa, begitu bahasanya. Illa, kecuali, ayyakuna fi amti'atin, kecuali kalau mushaf itu berada di antara barang-barang yang lain. Walam yaksidu hamlahu bikhususihi, dan orang yang bawa itu tidak yaksid, tidak menyengaja. Maksudnya tidak menyengaja itu tidak menyengaja untuk layak sidu hamlahu, tidak menyengaja untuk membawanya bikhususih. Jadi orang yang bawa itu tidak, artinya dia bawa mushaf itu tidak sengaja untuk bawa mushaf. Yang dia bawa, yang dia maksudkan itu dia mau barang, bawa barang-barang lain, tapi Al-Qur'annya itu disekalianin gitu. Disekalianin masuk ke situ. Tapi kalau dikhususkan untuk bawa mushaf, enggak boleh kalau dia dalam keadaan tidak suci. Fa in farada annahu al maqsudu harum. Kalau kemudian dia menyengaja untuk annahu al-maqsud, bahwasanya mushaf itu yang disengaja untuk dibawa haram, itu diharamkan. Jazama bihi ar-Rafi'i, itu yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Syarhul Kabir. Jadi haram bagi orang haid, pertama salat, kedua puasa, ketiga baca Al-Qur'an, keempat yaitu memegang mushaf, kelima membawa mushafnya. Kemudian yang keenam, mudkhul al-masjid, haram juga bagi orang haid masuk masjid. Dukhuluha al-masjida, ay dukhuluha al-masjidu, dukhuluha al-masjidi, bisa masjida, bisa. Masjida jadi maf'ul, wa fi'luhu mudmar, masjidi jadi mudhaf ilaih. Dukhuluha al-masjida in hasala ma'ahu julusun aw lubsun aw qa'imatun aw taraddadat harum 'alayha. Mas haram masuk masjid itu dukhuluha al-masjid, ini kalau di sini lebih enak kita mudhafin ilaihnya. Dukhuluha al-masjid, masuknya perempuan haid ke dalam masjid, in hasala, kalau di dalamnya terjadi ma'ahu julusun, bersamaan dengan masuk itu terjadi julusun, dia duduk. Au lubsun, atau dia stay di situ tinggal lama. Au qa'imatun, atau sekedar berdiri saja. Au taraddadat, bulak-balik. Harum 'alaiha, itu diharamkan. Jadi ada empat haramnya perempuan masuk masjid, kalau masuknya itu dibarengi duduk atau berdiri, atau malah tinggal lebih lama di situ, nginep gitu. Lubsun itu artinya duduk lama gitu. Au taraddadat, atau bulak-balik. Iya, dia masuk pertama dia balik lagi. Harum 'alaiha, itu diharamkan tuh. Julusun au lubsun au qa'imatun au taraddadat. Duduk, nginep, berdiri, atau bulak-balik, itu diharamkan. Harum 'alaiha, diharamkan bagi dia. Dzalik karena junuba, karena orang yang junub ya haram alaihi dzalik, karena orang yang junub diharamkan bagi dia untuk masuk masjid, diam di masjid, untuk bolak-balik di masjid. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna hadatsaha, bahwa hadasnya orang yang haid asyaddu, lebih banyak dan lebih parah dibanding minal janabati, daripada junub. Kalau junub ya junub, darah haid ya apa namanya, air maninya keluar, cuman udah beres. Haidnya keluar ya udah, air mani keluar udah selesai. Enggak ada lagi yang membuat dia istilahnya jadi ya junub aja gitu. Tapi kalau apa namanya, kalau orang haid udahnya junub, darahnya keluar dan banyak, itu asyal. Kalau orang junub aja dilarang masuk masjid, apalagi orang haid. Wa in dakhalat marratan, kalau dia masuk ke dalam masjid marratan, dalam rangka ngelewatin doang, marrah ngelewatin, dari masuk pintu utara keluar pintu selatan gitu misalnya, marratan masuknya cuman sekedar lewat, fasahihu, maka pendapat yang sahih al-jawaz, itu boleh, enggak ada masalah, boleh dia melakukan itu. Kal junubi, seperti junub. Wa mahallul khilaf, dan benang merah yang menjadi perdebatan ulama, idza aminat talwisal masjid, idza aminat talwisa al-masjidi, yaitu kalau dia aminat, terjaga, artinya dia haid, tapi dia menjaga dirinya talwisal masjidi daripada mengotori masjid. Bi antala jamat, dengan tala jamat. Tala jamat itu artinya apa? Ngikat, diikat itu apa namanya? Bagian kemaluannya supaya tidak ngucur darahnya ke dalam masjid. Wastaghfarat, dan disumpah. Bi antala jamat, diikat biar enggak kendor. Wastaghfarat, kemudian disumpah kemaluannya biar enggak ada yang keluar dari apa namanya, ya kalau bahasa sekarang pakai softtek lah begitu. Itu apa namanya, itu yang jadi apa namanya perdebatan. Maksudnya boleh apa enggak kalau dia cuma sekedar lewat. Tapi kalau dia enggak terjaga, darahnya ngucur kan enggak boleh, haram semua sepakat. Yang jadi perdebatan tuh kalau emang dia pakai softtek, dia boleh enggak ngelewatin? Nah, as-sahihu, pendapat yang sahih, dia boleh ngelewatin. Karena dia terjaga. Fa in khafatit talwis, kalau dikhawatirkan justru dia mengotori, khafat, dikhawatirkan talwisa, mengotori masjid haum, maka diharamkan bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Qala Rafi'i wa ghairuhu, wa laysa hadha min khasiyatil haid. Imam Ar-Rafi dan selain Imam Ar-Rafi mengatakan, jadi banyak yang mengatakan selain Imam Ar-Rafi, wa laysa hadha, dan ini, aturan ini, laisa min khasiyatil haidi, itu bukanlah khusus untuk orang haid saja. Bal man bihi salisil bauri, makan tetapi aturan ini juga berlaku untuk orang yang bihi salisul bauri, orang yang air kencingnya terus-terusan keluar, orang yang beser gitu. Aw bihi jarahatun nadhahah, atau bagi orang yang punya penyakit nadhahah, punya penyakit yang nadhah. Nadhah itu yang darah yang keluar terus-terusan. Nanah yang keluar terus-terusan, darah yang keluar terus-terusan. Pokoknya sesuatu yang mengalir, nadhah itu artinya mengalir. Punya penyakit, punya luka, jarahatu luka, jaraha. Au bihi jarahatun, au bihi jarahatun nadhahatun. Luka yang terus-terusan mengalir. Orang yang habis ketabrak itu kan darahnya terus-terusan. Ah, enggak boleh masuk masjid. Dia mengotori masjid. Wa yukhsha min mururihi, dan dikhawatirkan. Min mururihi, kalau dia yang melewati masjid. At-talwis. At-talwis itu mengotori masjid. Laisa lahul ubur, maka diharamkan. Tidak boleh bagi dia al-uburu, melewati masjid. Walau kana na'la dakhili, walau kana na'ni, beda lagi masalahnya, udah beres ya. Walau kana na'la dakhili, kalau seandainya sendal ad-dakhil, orang yang masuk masjid, mutanajisan, itu dalam keadaan ada najisnya. Wa yatanajjasu minhu al-masjid, kemudian gara-gara dia masuk masjid, masjidnya jadi kena najis gara-gara ada sendalnya tersebut. Li rutubatin najasati, sebab najisnya kering. Fal yudlikhu, maka orang yang mau masuk masjid diyudlik. Yudlik itu digesek-gesek dulu apa namanya sendalnya di tanah. Ini kalau kondisi di mana masjidnya beralaskan tanah, ya orang boleh masuk masjid dalam keadaan sendalnya dipakai. Kalau kita kan enggak ada situ. Enggak boleh. Summa yadkhul, kemudian dia masuk masjid setelah kakinya tuh digesek-gesek ke tanah. Wa hadza dalku wajibun, dan gesek-gesek ke tanah ini hukumnya wajibun. Wajib karena dia mau masuk masjid dan sendalnya ada najisnya, maka wajib tuh najis dibersihkan daripada najis. Yuhramu tarkuhu, dan diharamkan kalau ditinggal. Jadi harus di gesek-gesek dan enggak boleh, enggak harus digesek. Wat tawaf ini berarti yang ke salat, haram salat kan ada 8 kata Imam Taqiyuddin Alaihi. Haram salat, puasa, baca Al-Qur'an, megang Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an, kemudian masuk masjid. Yang ketujuh adalah at-tawaf, yaitu tawaf. Ni qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, waqad hadat fil hajj, dan beliau radhiyallahu anha Sayyidah Aisyah qad hadat, itu haid fil haji, ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah, kerjain semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, ghaira alla tatufi bil baiti, cuman jangan tawaf di Ka'bah, hatta tathuri, sampai kamu dalam keadaan suci. Jadi haid melakukan ibadah haji itu enggak ada masalah, dikerjain semua rangkaian ibadahnya kecuali tawafnya aja. Tawaf ifadah yang dia lakukan ketika pulang dari Arafah ya ditunda nanti ketika dia suci begitu. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walau dari Al-Bukhari. Dan lafaz ini punyanya Imam Al-Bukhari, if'ali ma yaf'alul hajj, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang haji, ghairi alla tatufi bil baiti, kecuali jangan tawaf di Ka'bah, hatta tathuri, sampai suci. Itu redaksinya Imam Al-Bukhari. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Waqad ittafaqal a'immatul arba'atu, dan telah sepakat empat imam mazhab. Waqad, dan telah ittafaq, bersepakat, al-a'immatu, para imam al-arba'ah yang empat, imam mazhab yang empat, ala man'iha, tentang keharaman orang haid untuk melaksanakan tawaf. Lihadal hadithi, karena sebab hadis ini, jadi hadis ini itu memberikan kesimpulan hukum yang disepakati oleh ulama bahwa perempuan haid dilarang tawaf di Ka'bah. Wa natabarra'u bi ziyadatin mahalluhal hajja, wa natabarra'u, dan kami akan berikan bi ziyadatin, dengan tambahan informasi, tambahan ilmu, tambahan materi tentang haji, mahalluhal hajj, nanti tempatnya di bab haji gitu. Jadi kan lagi ngomongin haji nih, nanti kata Imam Taqi dan Alisin, wa natabarra', nanti kita akan kasih penjelasan bi ziyadah, dengan tambahan yang banyak, umahal luha, akan tetapi nanti tempatnya itu di bab haji. Wahia annal ha'idho, bahwasanya orang haid, idha khalafat, kalau dia menyelisih aturan, melanggar aturan, watofat, kemudian dia maksa, dia ikut tawaf, idha khalafat, khalafat, melanggar aturan, yang mestinya enggak boleh, malah dia boleh, dia malah dia tawaf. Harusnya enggak boleh tawaf, dia malah masuk ke mataf, kemudian dia tawaf. Watafat ruk, kemudian dia tawaf satu rukun aja dia tawaf gitu. Artinya enggak perlu satu putaran, satu rukun. Satu rukun itu satu sisi Ka'bah. Lam yasih, maka tawafnya tidak sah. Lam yasiha tawafuhu, tidak sah tawafnya. Walam. Nah, ini penting teman-teman yang tambah, yang dirahmati Allah, tambahin walam. Wa kan di sini artinya wa yujbaru bidamin, kemudian dia bayar dam. Enggak, itu salah. Walam yujbar yang benar. Walam yujbar bidamin inda ghairil Hanafiyah. Wa tabqa ala ihramiha. Jadi kata jumhur ulama selain mazhab Imam Abi Hanifah, orang perempuan haid yang tawaf di Ka'bah lam yujbar. Dia tidak diperintah untuk ganti make dam, enggak diperintah bayar dam, enggak ada masalah. Inda, kecuali Imam Abi Hanifah yang bilang begitu, wa tabqa ala ihramiha, dan dia tetap dalam keadaan ihram. Cuman tawafnya enggak sah. Dia enggak diminta untuk ganti bayar dam, dia juga tetap dalam keadaan ihram. Itu dalam pandangan jumhur ulama. Jadi itu tambahin tuh, ada sakat. Enggak ketulis ini walam. Langsung wa yujbar. Tambahin walam yujbar bidamin. Waqalatil Hanafiyatu, dan Imam Abi Hanifah mengatakan, mazhab Imam Abi Hanifah mengatakan, ya sih, tawafuha, tawafnya itu sah. Wa yalzamuha badanah, cuman dia harus bayar dam, damnya harus unta. Itu kata mazhab Imam Abi Hanifah, orang haid dia paksa mau tawaf, silahkan tawaf, enggak apa-apa. Cuman habis tawaf bayar dam. Damnya apa? Unta. Itu kira-kira mampu atau enggak. Wala yasihu sa'yuha ba'dahu lakin yujbar bisyah, dan juga tidak sah, kata ini kata Imam Abi Hanifah ya, wala yasihu, dan tidak sah sa'yuha, sa'inya juga tidak sah, lakinnahu, akan tetapi, yujbar bisyatin, kalau mau dibilang sa'inya sah, dia harus ganti bayar damnya pakai kambing. Jadi setelah tawaf selesai, kemudian sa'i, setelah tawaf dan sa'i, dia bayar dua dam, satu unta untuk dam tawafnya, satu lagi kambing untuk tawaf, untuk dam sa'inya gitu. Kalau kata jumhur enggak apa-apa tawaf. Tawaf enggak boleh, enggak sah. Cuman kalau sa'i boleh, karena sa'i tidak ada syarat suci. Wa qala al-Mughirah min ashabi Malik. Al-Mughirah min ashabi Malik, daripada ulamanya Imam Malik, ulama mazhab al-Malikiyah maksudnya, la tushtaratu taharatu, tidak disyaratkan taharah, bal hiya sunnatun, tidak disyaratkan taharah dalam dalam tawaf maksudnya gitu. Bal hiya sunnah, akan tetapi dia itu dianjurkan. Tuhara itu dianjurkan ketika orang ingin tawaf, tapi bukan kewajiban. Fa in tawafa, kalau kemudian ada orang tawaf muhdisan dalam keadaan berhadas, fa alaihi syah, maka dia wajib bayar dam kambing. Tawafnya sah tapi bayar kambing, bayar dam kambing. Wa in tawafa junuban, dan kalau ada orang tawaf dalam keadaan junub, fa alaihi badanah, maka dia wajib bayar damnya unta. Jadi sama nih kayak mazhab Imam Abi Hanifah Al-Mughirah, yaitu tawaf dalam keadaan junub sah tapi bayar damnya beranta. Wallahu taala alam. Qala wal watu, ini kita lanjut, kita sambung di episode yang akan datang insyaallah hari Senin ya. Jadi hari Sabtu minggu ini biasanya memang libur, saya tidak baca kitab Kifayatul Akhir, tapi cuman karena hari ini memang enggak ada kegiatan. Hari ini tidak ada jadwal kajian. Ya, daripada enggak ngapa-ngapain, kita teruskan pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Karena bentar lagi mau habis nih. Bentar lagi mau habis beberapa. Jadi ini masalah terakhir, yaitu apa yang diharamkan oleh hayat dan nifas. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Bagi para asatidz kiai yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada kekeliruan, saya mohon untuk dikoreksi, baik itu kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga kesalahan dalam penjelasan. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksi tersebut, sebagaimana sudah mendapatkan koreksi tersebut dari beberapa teman yang mengikuti live dan juga rekamannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.